إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih dalam bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Menjelaskan ayat yang ke-165 surah Al-Baqarah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara yang apabila ada pada seseorang dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Kecintaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan terhadap keluarganya, melebihi kecintaan kepada hartanya, melebihi kecintaan kepada dirinya sendiri. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang dan tidaklah cintanya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, tapi kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da idza anqadahu Allah min. Dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan darinya. Kama yakrahu ayyukdafa finnar. Sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Di sini menunjukkan di antara bukti kebenaran kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membenci perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kekafiran. Maka hendaknya kita membenci kekafiran. Seperti halnya kita benci tidak mau dilemparkan ke dalam api. Atau bahkan bencinya kita kepada kekafiran lebih daripada itu. Ini sebagai wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia senang kepada kekafiran, senang kepada kesyirikan, tidak ada kebencian kepada kekafiran, tidak ada kebencian kepada kekafiran, ini menunjukkan lemahnya kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seharusnya seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia membenci apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekafiran dan kesyirikan. Nah, maka kecintaan yang semacam ini, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, masih menyebutkan ucapan Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Wa hadhihi al-mahabbatu hiya fawqa ma yajiduhu al-'ushshaq al-muhibbuna min mahabbati mahbubihim. Dan kecintaan ini di atas kecintaan orang-orang yang dimabuk cinta. Orang-orang yang mencintai kekasih-kekasihnya. Telah kita jelaskan di antara penyakit hati adalah penyakit al-ishq. Dimabuk cinta. Nah, orang yang kena penyakit ini, penyakit ishq, penyakit tadi mabuk cinta, kasmaran atau yang semisalnya. Nah, kadang-kadang apa yang dalam benaknya, apa dalam pikirannya itu orang yang dicintainya. Sampai tidak mau makan, sampai tidak mau beraktivitas atau lain sebagainya. Atau bahkan kadang-kadang sebagian mereka ada yang sampai bunuh diri tatkala ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Nah, ini penyakit yang berbahaya, penyakit al-ishq. Dan biasanya virus ini atau penyakit ini menjangkiti orang-orang yang kosong kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kurang kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sangat mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang keadaannya seperti ini, yang kurang dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kosong dari mahabbah, kosong dari cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya dipenuhi kepada kecintaan terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mudah terjangkit virus ini, penyakit al-ishq. Nah, dimabuk cinta. Nah, beda halnya dengan orang yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya dipenuhi dengan keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan kebal terhadap virus ini, penyakit al-ishq. Nah, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Yusuf, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْوَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud untuk melakukan perbuatan itu, perbuatan zina dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf pun bermaksud melakukannya. Nah, dengan wanita tersebut. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nah, perempuan ini telah berniat bermaksud untuk melakukan zina dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam dikarenakan godaan yang sangat dahsyat dari perempuan tersebut. Nah, Ya, bermaksud pula untuk melakukannya dengan wanita tersebut. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Ya, seandainya Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Nah. Ya. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam melihat kekuasaan dari Rabb-nya. Ya. Nah. Beliau tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Nah, demikianlah agar kami memalingkan dari mereka atau darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam termasuk hamba-hamba yang terpilih. Nah, ada juga qiraah yang mengatakan mukhlisin. Sesungguhnya beliau termasuk di antara hamba-hamba yang ikhlas. Nah, lihat penyakit isyak. Ya, sampai demikian. Nah, si perempuan tadi hendak melakukan perbuatan yang jelek terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan sampai waghalaqatil abwab wa qalat haytala. Pintu-pintu ditutup oleh perempuan tersebut. Kemudian si perempuan tadi yang memanggil Nabi Yusuf, kemarilah. Nah, Nabi Yusuf tidak mau dikejar oleh perempuan tersebut. Sampai sobek baju bagian belakang Nabi Yusuf alaihissalam. Ini bahaya penyakit isyak. Ya. Dimabuk cinta. Nah. Bahkan lebih daripada itu, ketika si perempuan ini mengundang para perempuan yang lain yang mengejeknya. Ya. Kemudian setelah itu dipanggil Nabi Yusuf keluar, para perempuan yang lain pun melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat luar biasa, padahal dalam keadaan mereka memegang pisau. Nah, ya, untuk memotong makanan, ternyata yang mereka potong tangan-tangan mereka, jari-jari mereka, tidak terasa. Jadi kita melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dikatakan tadi terjangkit virus al-isyak ini. Ya, kalau sudah mabuk cinta, nah ini berbahaya. Ya. Sehingga dari ayat yang kita bacakan tadi, ya, keikhlasan, nah ini merupakan obat, ya, yang bisa mencegah, nah, virus isyak ini, penyakit isyak, mabuk cinta. Nah, obatnya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah selamatkan Nabi Yusuf dikarenakan keikhlasannya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Sesungguhnya beliau adalah di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Nah, yang tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan keikhlasan ketika hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa menolak dan mencegah penyakit al-isyq. Ini penyakit yang sangat berbahaya dan menyebar di tengah-tengah para pemuda, para pemudi, apalagi zaman sekarang yang penuh dengan fitnah ini. Nah, penyakit al-isyq. Nah, dan di antara sebabnya disebutkan oleh para ulama, karena dia menganggap indah apa-apa yang dicintainya. Ya. Menganggap indah apa-apa yang dicintainya. Kedua, sebabnya perasaan ingin memiliki apa yang dicintainya tersebut. Sementara hatinya kosong dari mencintai Allah Subhanahu wa taala atau kurang dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saya terjangkit penyakit al-isyq ini. Ya. Kerinduan yang sangat mabuk cinta, kasmaran dan lain sebagainya. Ya. Kembali kepada pembahasan kita, kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seharusnya lebih, ya, lebih dari kecintaan orang yang dimabuk cinta cintai kekasihnya. Ya. Orang yang dimabuk cinta biasanya dia mengorbankan apa yang dimilikinya untuk mendapatkan kecintaan kekasihnya. Ya. Hartanya dia korbankan, bahkan sebagian mereka mengorbankan keluarganya atau bahkan mengorbankan dirinya untuk mendapatkan kecintaan orang yang dicintainya. Nah, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala harusnya lebih dari apa yang didapatkan oleh orang yang dimabuk cinta tadi dalam mencintai. Bala nadir li hadhil mahabbah, bahkan harusnya tidak ada terhadap kecintaan ini. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih, sangat dahsyat. Tidak ada bandingan kecintaan kita kepada makhluk, harusnya demikian. Nah, kama la misla liman ta'allaqat bihi. Dimana tidak ada permisalan bagi yang terkait dengannya. Wa yahabbatu taqtadi taqdimal mahbub fiha ala nafsi wal mal wal walad. Yaitu kecintaan yang menuntut untuk mendahulukan yang dicintainya. Dibandingkan terhadap dirinya, hartanya, dan anaknya. Nah, ini demikian seharusnya kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, melebihi kecintaan kepada siapapun di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, melebihi kecintaan orang-orang yang sedang dimabuk cinta kepada kekasihnya. Nah, harusnya demikian. Ya, sehingga kita rela mengorbankan diri kita, mengorbankan harta kita, atau apa saja yang kita miliki untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kecintaannya para anbiya, para nabi. Mereka rela mengorbankan apa yang dimilikinya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dikarenakan Allah yang sangat mereka cintai. Nah, telah kita sebutkan bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai beliau rela untuk dibakar dengan api. Nah, ketika beliau mendakwahkan tauhid, menghancurkan kesyirikan sebagai bentuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, telah kita jelaskan tadi antara bentuk cinta Allah Subhanahu Wa Taala membenci, apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala benci. Dan perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekafiran, kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh manusia kepada tauhid dan menghancurkan kesyirikan, menghancurkan berhala-berhala sampai beliau dibakar dengan api. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala katakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Nah, bahkan beliau rela mengorbankan anak dan istrinya, anak yang baru lahir. Dan istrinya dibawa ke tempat yang tidak ada penduduknya. Di wadin ghairi dzi zar'in. Suatu lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada penduduknya, hanya berdua, istri yang baru melahirkan dan anak yang masih bayi. Hanya dibekali beberapa butir kurma. Dan juga air yang sangat sedikit. Nah. Tapi dikatakan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim rela melakukannya. Dan istrinya pun yakin kalau ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Nah, lihat kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun ketika peristiwa Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Ibrahim dalam mimpinya menyembelih anaknya. Yang merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa, Nabi Ibrahim rela melakukannya walaupun harus mengorbankan anaknya. Lihat, kecintaannya sangat luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun akhirnya Allah gantikan dengan sembelihan yang besar. Allah hendak menguji Nabi Ibrahim alaihissalam sejauh mana kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan, inna hada lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini merupakan ujian yang nyata, ujian yang jelas. Dan Nabi Ibrahim lulus dalam ujian tersebut. Ya, membuktikan kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaan terhadap dirinya, kepada keluarganya, dan kepada anaknya. Nah, maka hendaklah kita pun dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Ya. Wataqtadi kamal adh-dhul wal khudu. Kecintaan yang menuntut kesempurnaan. Ya. Perendahan diri dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tatkala kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita benar-benar merendahkan diri kita dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'dimi wal ijlal. Kesempurnaan dalam mengagungkan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ati wal inqiyadi zahiran wa batinan. Demi kesempurnaan dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir dan secara batin. Ya. Ini orang yang benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka demikian keadaannya. Nah, tadi Allah sebutkan, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّلْ لِلَّهِ. Orang-orang yang beriman sangat dahsyat cintanya kepada Allah. Dan juga Rasulullah sebutkan di antara tiga sifat yang dengannya seorang akan merasakan manisnya keimanan, أَيَّكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَهُمَا. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Nah, ya. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus berada di atas kecintaan, ya, orang yang tadi disebutkan, kita gambarkan. Kecintaan orang yang dimabuk cinta kepada kekasihnya. Ya. Orang yang cinta kepada Allah harus melebihi cintanya orang yang dimabuk cinta kepada kekasihnya. Nah, dan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tadi menuntut untuk mendahulukan apa yang dicintainya. Mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan dirinya sendiri, hartanya, anaknya. Dan juga kecintaan yang menuntut untuk kesempurnaan dalam merendahkan diri kepada Allah. Nah, tunduk kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara zahir ataupun secara batin. وَهَذَا لَا نَذِيرَ لَهُ فِي مَحَبَّةِ مَخْلُوقٍ. Dan ini tidak ada yang semisalnya, yang setara dengannya dalam mencintai makhluk. Kecintaan yang kita sebutkan tadi hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang menuntut untuk mendahulukan yang dicintainya dibandingkan terhadap dirinya, hartanya, anaknya. Kecintaan yang menuntut untuk kesempurnaan dalam ketundukan, dalam pengagungan, pemuliaan, dan juga ketaatan secara zahir dan batin. Ini tidak dipersembahkan kepada makhluk. Nah, walau kanal makhluk mangkana, walaupun makhluk ini begini dan begitu. Nah, walaupun makhluk itu adalah malaikat, walaupun makhluk itu adalah para rasul atau yang dianggap sebagai para wali, jangan dipersembahkan kecintaannya seperti kita sebutkan tadi. Walihada man syaraka baina Allah Ta'ala wa baina ghairi fi hadhihi al-mahabbati al-khassah kana musyrikan syirkan la yaghfiruhu Allah. Oleh karena itu barang siapa yang mempersekutukan antara Allah subhanahu wa ta'ala dan selainnya dalam kecintaan yang khusus ini, maka dia musyrikan, orang musyrik yang melakukan kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya, kecintaan yang disebutkan tadi, kecintaan yang menuntut untuk kesempurnaan dalam ketundukan, kesempurnaan dalam mengagungkan, dalam memuliakan, dan juga kesempurnaan dalam ketaatan secara zahir dan batin hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau mempersekutukan di samping kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga kepada selain Allah dengan kecintaan yang seperti kita sebutkan tadi, maka dia musyrik. Ya. Seperti hanya orang-orang musyrik, orang-orang kufar, Quraisy. Ya. Mereka mencintai berhala-berhala dengan kecintaan yang menuntut mereka untuk tunduk kepada berhala-berhala tersebut. Mentaati berhala-berhala tersebut. Ya. Beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Maka ini musyrik. Kesyirikan yang besar yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladina amanu asyaddu hubbalillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, mencintai tandingan seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk, ya, merendahkan diri di hadapan tandingan-tandingan tersebut, sekutu-sekutu selain Allah, mengagungkannya, memuliakannya sebagaimana mereka melakukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesyirikan. Walladina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasahih anna makna al-ayah. Yang benar bahwasanya makna ayat yang kita bacakan tadi, annalladina amanu asyaddu hubbalillah min ahlil andad li andadihim. Bahwasanya orang-orang yang beriman sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang-orang musyrik terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Ya, terhadap tandingan-tandingan mereka yang dibuat sebagai sekutu, ya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang musyrik, mereka mencintai berhala-berhalanya. Ya, sampai mereka marah ketika berhala-berhalanya dihina. Ya, sampai mereka marah ketika berhalanya dihancurkan. Nah, kecintaannya sangat besar kepada berhala-berhala tersebut. Dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubbalillah, sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melebihi kecintaan orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Nah, atau kita sebutkan tadi, orang yang beriman sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang-orang yang dimabuk cinta terhadap kekasihnya. Nah, sehingga orang yang benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus mengorbankan, nah, apa yang dimilikinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kama taqaddama anna mahabbatal mu'minina li rabbihim la yumasiluhum mahabbatul makhluk aslan. Sebagaimana telah berlalu bahwasanya kecintaan orang-orang yang beriman kepada Rabb-nya, ya, tidak menyamainya, nah, kecintaan kepada makhluk sama sekali. Ya, sangat dahsyat kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama la yumasilu mahbubuhum ghairahu. Sebagaimana, ya, Zat yang dicintai tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal dengan selainnya. Wa kullu adha fi mahabbati ghairihi fa huwa na'imun fi mahabbatihi. Setiap gangguan dalam mencintai selainnya itu merupakan kenikmatan dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu makruhin fi mahabbati ghairihi fa huwa qurratu 'ainin fi mahabbatihi. Dan setiap perkara yang dibenci dalam mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan qurratu 'ainin, kenikmatan penyejuk mata dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa man daraba bi mahabbatihi al-amsal allati fi mahabbatil makhluq lil makhluq kal wasli wal hajri والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه أذوا كبيرا فهو مخطئ أقبح الخطأ وأبحثه وهو حقيق بالإبعاد والمقت انتهى. نعم. Maka barang siapa yang membuat permisalan dengan kecintaan, membuat permisalan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan terhadap makhluk seperti menyambung atau memutuskan hubungan kerabatan, watajani, melakukan pelanggaran bila sababin minal muhib, tanpa ada sebab dari orang yang mencintainya, dan yang semisal hal itu dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala mensucikannya, Allah Maha Tinggi dengan ketinggian yang besar, maka dia telah melakukan kesalahan dengan kesalahan yang sangat jelek, kesalahan yang sangat keji. Nah, ketika seseorang menyerupakan, membuat permisalan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sama antara kecintaan makhluk terhadap makhluk. Nah, orang-orang yang beriman, disebutkan tadi, asyaddu hubba lillah, hendaklah dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaannya sangat besar. Tidak sama antara kecintaan makhluk kepada makhluk yang lainnya. Kalau seandainya kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan kecintaan dia kepada makhluk, maka ini jatuh kepada kesyirikan. Jika tidak bisa dibandingkan. Kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan makhluk kepada makhluk. Selayaknya cinta kepada Allah lebih dahsyat dibandingkan kecintaan kepada makhluk. Kalau semisal, setara dan sebanding antara kecintaan seseorang kepada Allah dengan kecintaan kepada makhluk, maka dia terjatuh kepada kesalahan yang sangat jelek. Wa huwa haqiqun bil ibad wal muqti. Dan dia pantas untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga pantas untuk mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Intaha, selesai penukilan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin. Yang jelas dari penjelasan ayat yang kita sampaikan tadi, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, wal ladina amanu ashaddu hubbalillah, Ayat ini menjelaskan tentang tafsir tauhid dan juga syahadat la ilaha illallah. Nah, di mana orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaklah dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat. Nah, melebihi kecintaannya kepada makhluk. Melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri, kepada hartanya, kepada keluarganya. Ya. Jangan sampai kecintaan kita kepada makhluk sama dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ini merupakan kesyirikan. Nah, dan telah kita jelaskan di antara bentuk kesyirikan itu ada syirkun fil mahabbah. Kesyirikan dalam hal kecintaan. Ya, seperti yang disebutkan tadi. Ada juga syirkun fit ta'ah. Syirik dalam hal ketaatan. Telah kita jelaskan sebelumnya. Ketika mentaati para ulama, mentaati ahli ibadah dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan kesyirikan dalam hal ketaatan. Nah, ada juga syirkun fil ibadah, kesyirikan dalam masalah ibadah. Ya, ada juga syirkun fil da'wah, kesyirikan dalam masalah doa. Ya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini kesyirikan. Nah, dan telah kita sebutkan dalam ayat tadi, ya, orang-orang yang beriman sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Allah lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Bahkan dikarenakan dahsyatnya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mencintai orang lain pun cintanya karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kecintaannya sangat dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membenci segala macam bentuk yang dibenci oleh zat yang dicintainya. Yeah. Dan perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kekafiran, kesyirikan. Sehingga orang-orang yang beriman, dia benci terhadap kesyirikan dan benci terhadap kekafiran, dan secara umum dia benci terhadap perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang beriman. Yeah. Dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya orang-orang musyrik terhadap tandingan-tandingan selain Allah. Nah, orang-orang musyrik itu sangat cinta kepada yang disembahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Sehingga mereka marah, yeah, ketika sesembahan selain Allah itu dihina atau dihancurkan. Nah, ini menunjukkan ada kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebab mereka menyembah, yeah, selain Allah Subhanahu wa taala tadi, sebab tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala tadi, tidaklah mereka melakukannya dikarenakan melainkan dasarkan adanya kecintaan. Al-Qayyim telah menyebutkan bahwa seseorang itu melakukan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kenapa melakukannya? Dikarenakan tadi didasari dengan kecintaan. Ya, ada kecintaan sehingga melakukan ibadah tersebut. Nah, didasari dengan kecintaan. Dan orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaannya orang-orang musyrik kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kita gambarkan tadi, kecintaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan orang-orang yang sedang dimabuk cinta terhadap kekasihnya. Ya. Sampai dalam keadaan apapun orang yang mabuk cinta yang diingat adalah kekasihnya. Ya, mau makan ingat siapa? Ingat kekasihnya. Mau tidur ingat kekasihnya dan sebagainya. Nah, Harus seseorang ketika cita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi. Yeah. Sehingga dalam setiap keadaannya dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Melebihi tadi, melebihi kecintaan orang yang dibabuk cinta terhadap kekasihnya. Nah, senantiasa ingat kepada Allah, bukan ingat kepada kekasihnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.